Apakah mengkodok solat itu ada batasnya? Waktu mengkodok, misalnya belum solat isyak terus ketiduran, bangun-bangun sudah masuk subuh. Yang saya mau tanyakan, bolehkah mengkodok solat isyak di waktu subuh atau dilakukan pada waktu isyak keesokan harinya? Baik, mengkodok solat, lupa solat isyak, apakah harus dikodok saat itu juga? Atau harus dilakukan pada sholat isya hari berikutnya? Sudah dibahas pada pertemuan minggu lalu bahwasanya mengkodok sholat ada dua. Lihat dulu sholatnya. Kalau dia meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa uzur, maka dia harus mengkodok sholat saat itu juga. Jadi begitu dia bangun, dia sholat subuh dulu, habis itu sholat isya, atau dia qadha sholat isya dulu baru sholat subuh. Kalau dia meninggalkan sholatnya secara sengaja, ya, tanpa udzur. Udzur sholat itu apa? Tidur sama lupa. Ada yang ketiga dipaksa, tapi ini jarang kejadian dipaksa. Tidur sama lupa. Nah, kalau dia meninggalkan sholatnya karena udzur seperti tidur atau lupa, dia sholat lupa. Dia kira udah sholat, ternyata belum sholat, atau baru ingat, waduh anak lupa sholat maghrib. Sementara ingatnya jam 9 malam, tentu sudah keluar waktu isya. Nah, maka boleh dia qadha saat itu juga, boleh nanti. Memang tetap wajib qadha, tapi tidak diharuskan saat itu juga. Sunnah saat itu juga memang, sunnah. Tapi enggak sampai level wajib seperti yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Atau tidur, tidurnya dengan catatan tidur sebelum masuk waktu. Ya kan, sholat duhur tidurnya jam 10, bangun-bangun jam 4, tentu udah lewat waktu duhur. Nah, maka dia meninggalkan sholat tidak sengaja. Tapi kalau dia tidurnya setelah masuk waktu, tidur jam 1, udah masuk duhur belum? Udah. Dia bilang, oh, tidur dululah, nanti jam 2 bangun. Nah, habis itu sholat tuh, oh, capek betul dah ini. Tapi tiba-tiba dia tidur 12 sampai jam 5. Biasanya saya tidur jam 2 ada bangun deh. Kan? Tumben kali ini jam 5 enggak. Enggak dianggap alasannya, enggak diterima. Karena kamu tidur jam 1, sudah masuk sholat tuh. Harusnya kamu sholat dulu baru tidur. Paham ya? Nanti ada lagi hukum itu. Membangunkan sholat orang yang tidur. Jadi kalau dia tidur yang sudah masuk waktu dan kamu tahu, maka wajib bagimu untuk membangunkannya. Wajib. Kalau enggak, kamu dosa. Misalkan temanmu tidurnya jam 1 siang, dia belum sholat tuh, maka bentar udah jam 2:30, bentar lagi masuk asar. Waduh, dia belum sholat duhur nih. Dan kamu tahu, maka wajib bagi kamu membangunkannya. Kalau tidak, kamu juga ikut dosa. Baik? Beda kalau dia tidur sebelum masuk waktu. Dia tidur jam 11. Bentar lalu 2:30 belum bangun-bangun. Si anak ini belum sholat duhur ini. Ya gimana? Hukumnya sunnah. Karena dia tidur sebelum masuk waktu. Sunnah bagi kamu membangunkannya. Ya bangunkan. Baik? Tugasmu hanya membangunkannya. Mau dia bangun tadak itu urusan lain. Beb, dia jam 1:30 tidur. Belum sholat duhur. Ini dia jam 2:30. Bangun-bangunkan, tak bangun-bangun. Beb. Gimana ini? Yang penting kamu sudah membangunkannya, maka kewajibanmu sudah gugur. Tidak dosa lagi. Tapi bangunkannya yang benar ya. Jangan cuma colek-colek ya. Atau woi bangun woi dari jauh. Dia tidur di kamar, kau teriak di masjid ya. Itu enggak benar ya. Benar yang benar, bangunkannya, kau perlu siram. Ternyata memang tidur mati dia. Disiram pun tak bangun ya. Yang penting tugas kamu bangunkannya, dia enggak bangun berarti sudah lepas tanggung jawab kita kepada dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam.